Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, hafizakumullahu jami'ah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan rekaman kajian daurah online seri kedua dengan membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, Kiat-kiat untuk mencapai kehidupan yang bahagia, karya Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dengan pemateri Asy-Syaikh Dr. Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullahu taala. Kajian ini telah disiarkan melalui studio radio Ibnul Qayyim. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ففي هذا اللقاء وما يتلوه من لقاءات بإذن الله جل وعلا سيكون لقاءاتنا وستكون لقاءاتنا في التعليق على الرسالة المفيدة للحياة السعيدة كما علمتم في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة اليوم Asy-Syaikh hafizahullahu taala membuka kajiannya dengan membaca dari sebagian khutbatul hajah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bersyahadat. Kemudian beliau mengatakan, maka pelajaran kita di malam hari ini, demikian pula di pertemuan-pertemuan berikutnya, adalah pelajaran yang berkaitan dengan kitab Al-Wasailul Mufidah, kiat-kiat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang mana pelajaran ini adalah penjelasan secara ringkas dari kitab tersebut, dan ini sebagaimana yang telah kita ketahui di pertemuan sebelumnya. Kana liqa'ul madhi, maka pertemuan sebelumnya, fi tarjamati, membahas tentang biografi, al-mukhtasarati, biografi secara ringkas, للإمام العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي. dari Imam Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. مع ذكر dengan menyebutkan بعض الوقفات والفوائد والعبر. sebahagian dari kisah kehidupan beliau, demikian pula pelajaran dan faedah darinya. التي استفدناها yang mana kita mengambil faedah darinya. من نشأته dari kehidupan beliau. واجتهاده kesungguhan beliau. وحرصه dan semangatnya. ونبوغه وارتفاعه dan ketinggian kedudukan beliau. وتعامله وأخلاقه dan bagaimana muamalah dan akhlak beliau. وكيف تأثر بكتب أهل العلم المحققين dan bagaimana beliau terpengaruh dengan kitab-kitab para ulama muhaqqiqin. وكيف صارت كتبه مرجعا من المراجع المهمة عند طلاب العلم والدعاة والباحثين dan bagaimana kitab-kitab beliau sekarang ini menjadi rujukan في هذا اللقاء bagi para mereka tulabul ilm, demikian pula para dai dan para ulama. في هذا اللقاء, maka pada pertemuan kali ini سنبدأ في قراءة هذه الرسالة المباركة, kita akan memulai dari membaca risalah yang penuh berkah ini. الرسالة أو الوسائل المفيدة, yaitu kiat-kiat للحياة السعيدة, untuk mencapai kehidupan bahagia. يقول المؤلف رحمه الله تعالى, maka berkata penulis rahimahullah ta'ala, الحمد لله الذي له الحمد كله, segala puji bagi Allah yang mana pujian yang sempurna hanyalah milik Dia. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, salat Allah kepada beliau, demikian pula salam kepada keluarga, para sahabatnya, semuanya. Sayakunu at-ta'liq ayyuhal ikhwah, maka penjelasannya dari ini على بعض المواضع pada sebagian tempat التي تحتاج إلى إيضاح yang butuh padanya untuk kita berikan penjelasan أو وقفة atau pada sebagian poin أو أخذ عبرة atau mengambil pelajaran أو تفصيل atau memberikan rincian وما لا يحتاج إلى ذلك dan apa yang tidak butuh dari itu semua سنقرأه maka kita hanya akan membacanya ويترجم dan diterjemahkan ويكون واضحا إن شاء الله dan itu adalah sesuatu yang jelas إن شاء الله قال الإمام السعدي رحمه الله berkata Imam Sa'di rahimahullah أما بعد adapun setelahnya فإن راحة القلب maka kesenangan ketenangan hati وسروره dan kebahagiaannya وزوال همومه وغمومه dan hilangnya kegelisahan dan kegundahan هو المطلب لكل أحد hal itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang هذه العبارة التي بدأ بها المؤلف maka ungkapan ini yang penulis memulai dengannya محل إجماع adalah sesuatu yang disepakati ليس بين العلماء tidak ada di antara para ulama wala bainal muslimin tidak pula di antara kaum muslimin faqat semata bal bahkan qadhiyatun ijma'iyyatun ini adalah perkara yang disepakati muttafaqun 'alayha yang disepakati atasnya baina jami'in nas di antara seluruh manusia muslimin wa kuffar baik itu kaum muslimin ataupun orang-orang kafir walihadha oleh karena itu fakama qala as-sa'di sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di anna bahwasanya rahatul qalbi wa sururuhu ketenangan hati dan kegembiraannya wa zawala humumihi wa ghumumihi dan hilangnya kesedihan dan kegundahan hiyal matlabu likulli ahad ini adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang min muslimin wa kafir baik itu seorang muslim ataupun kafir wa hadha dzakarahu ibnu hazm qabla alf am dan ini disebutkan oleh Ibn Hazm sebelum 1000 tahun yang lalu فَإِنَّهُ يَقُولُ maka beliau mengatakan كَلَامًا مَا مَعْنَاهُ sebuah ucapan yang maknanya إِنَّهُ قَدْ تَطَلَّبَ وَبَحَثَ bahwasanya beliau telah membahas dan meneliti عَنْ غَرَضٍ وَمَطْلَبٍ tentang tujuan dan apa yang menjadi target يَسْتَوِي النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي اسْتِحْسَانِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ yang manusia semuanya menginginkan dan berharap untuk mendapatkannya وَيَسْتَوِي النَّاسُ فِي طَلَبِهِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ dan semua manusia menginginkan untuk dan semua manusia mencarinya dan berusaha untuk memperolehnya يَقُولُ beliau mengatakan لَمْ أَجِدْهُ aku tidak mendapatinya إِلَّا وَاحِدًا kecuali hanya satu وَهُوَ طَرْدُ الْهَمِّ yaitu menghilangkan kesedihan وَطَرْدُ الْهَمِّ dan menghilangkan kesedihan ini. Huwa qaribun min yani huwa min as-sururi was-sa'adah. Dan ini dekat maknanya dengan mencari kebahagiaan. Fa huwa yaqulu Ibnu Hazm rahimahullah. Maka Ibnu Hazm rahimahullah beliau mengatakan, ra'aituhum aku melihat manusia ala ikhtilafi ahwa'ihim wa maqalibihim berbeda-beda dalam rasa ketamakan dan keinginan mereka. Wa tabayuni himamihim dan berbedaan dalam tujuan mereka. Wa iradatihim. Keinginan mereka juga berbeda. La yataharrakuna harakatan. Mereka tidak hampir-hampir diam tidak bergerak. Aslan. Secara asal. Illa fima yarjuna bihi tardal ham. Kecuali pada perkara yang dengannya mereka bisa menghilangkan kesedihan. Lakin laisa ma'na dhalika annahum kulluhum annahum yusibuna dhalika. Namun bukan maknanya bahwasanya kesedihan itu menimpa semua manusia. فليس كل من أراد شيئا حصله. Dan bukanlah setiap orang yang menginginkan sesuatu pasti dia akan mendapatkannya. فالمسلمون يبحثون ويسعون لطرد الهم وتحصيل السعادة. Maka kaum muslimin mereka berusaha dan mencari sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihan dan mencapai kebahagiaan. ومع ذلك فليس كل المسلمين يجدوا السعادة. Dan bersamaan dengan itu, tidaklah setiap muslim mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Wahakadzal kuffar. Demikian pula orang-orang kafir. Balhum ashaddu bu'dan an tardil hammi wa tahsilis sa'adah. Bahkan mereka jauh, lebih jauh bisa mendapatkan sesuatu yang menghilangkan kesedihan atau mendapatkan kebahagiaan. Idzan fakama qala Ibnu Hazm. Maka oleh karena itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm wa kama qarrarahu As-Sa'di huna dan sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di di sini kullun nasi semua manusia lahum matlabun wahidun yajtami'una wa yattafiquna 'ala talabihi wal bahthi 'anhu mereka memiliki satu tujuan yang yang mereka bersepakat dengannya untuk mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya. Ma huwa? Apa itu? Tahsilus sa'adati warrahati wassurur. Yaitu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan kegembiraan. Wa tardul hammi wal gham. Dan menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Yaqulu Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Hazm, fa tardul hammi, maka menghilangkan kesedihan, madhhabun, adalah sebuah madhab. Qad ittafaqatil umamu kulluha, bahwasanya umat-umat ini seluruhnya bersepakat atasnya. Mundu khalaqallahu al-khalqa, sejak Allah menciptakan manusia. Ila an yatanaha al-alam, hingga selesai dari alam ini. Kulluhum la yuridu illa tardal ham, mereka semua tidaklah menginginkan kecuali menghilangkan kesedihan. Hadha mulakhasu kalam Ibn Hazm. Ini adalah ringkasan dari kalam Ibn Hazm. Ma'a syarhin wa tawdihin minna. Bersamaan dengan adanya penjelasan dari kami. Idzan 'arafna, oleh karena itu kita mengetahui. Al-fa'idah al-ula, fa'idah yang pertama. Anna, bahwasanya. Rahatul qalbi wa sururuhu, kebahagiaan dan kegembiraan hati ini. Was-sa'i li tardil hammi wal gham, dan usaha untuk menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Huwal matlabu wal maqsidu li kulli ahadin, itu adalah tujuan dan target yang ingin dicapai oleh setiap orang. Minal muslimina wal kuffar, baik dari kalangan kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Wala wa wal fa'idatu tsaniyah, dan faedah yang kedua. Laisa kullu man arada wa raghiba fi tahsilis sa'adati, tidaklah setiap orang yang menginginkan kebahagiaan. Tahaqqaqat lahu, akan mencapainya dan mendapatkannya. Wa laisa kullu man sa'a li tardil hammi, dan tidaklah setiap orang yang berusaha untuk menghilangkan kesedihan. Zala hammuhu, akan hilang kesedihannya. Fannasu yatafawatun, maka manusia bertingkat-tingkat. Kulluhum yas'auna li hadzal matlab, semuanya berusaha untuk mendapatkan tujuan ini. Lakinnahum, akan tetapi mereka. Yatafawatuna fi tahsilihi wa tahqiqihi, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda di dalam mendapatkannya. Minhum, di antara mereka. Man la yajidu syai'an minas sa'adah, ada yang tidak mendapatkan sedikit pun dari kebahagiaan. Ma'ajtihadihi wa hirsih, padahal dia sudah berusaha dan bersemangat untuk mendapatkannya. Limadha, mengapa? Li'annahu bahatha fi tariqin akhar, karena dia mencari kebahagiaan pada jalan yang lain. Wa qad yakunu tariqan mudhirran, dan mungkin jalan itu adalah jalan yang memadharatkan. Wa qad yakunu tariqan huwa tariqus syaqa, dan bisa jadi jalan yang dia tempuh adalah jalan kesengsaraan. Fahuwa yabhathu 'anis sa'adah, padahal dia mencari kebahagiaan. Wa yazdadu syaqa'an, namun yang bertambah adalah kesengsaraan. Yabhathu 'an asbabin tatrudul ham, dia mencari sebab-sebab yang bisa menghilangkan kesedihan. Fa yazdadu hamman wa dhiqan, namun malah bertambah kesedihan dan kegundahannya. As-sabab, apa sebabnya? Akhta'a at-tariq, yaitu kesalahan jalan. Lam yabhath 'anil wasa'ilil mufidah lil hayatis sa'idah, dia tidak mencari jalan yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan. Qala As-Sa'di rahimahullah, berkata As-Sa'di rahimahullah. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah, dan dengan hal ini akan diperoleh kehidupan yang baik. Wa yatimmu as-sururu wal ibtihaj, dan akan sempurna kegembiraan dan kebahagiaan. Bihi, bimana? Dengan apa? Bihi tahsulul hayatut thayyibah ay bi rahatil qalbi wa sururihi, yaitu dengan kegembiraan hati dan kesenangannya. Idzan su'al, oleh karena itu maka pertanyaannya. Bima tahsulul hayatut thayyibah, dengan apa seorang mendapatkan kehidupan bahagia? Al-jawab, maka jawabannya. Dzakarahu syaikhu fi awwalil kalam, disebutkan oleh syekh di awal ucapan beliau. Biqaulihi, pada ucapannya. Rahatul qalbi wa sururuhu, yaitu ketenangan hati dan kegembiraannya. Ila akhirih, hingga akhirnya. Hadza huwa sababu al-hayatit thayyibah, maka ini adalah sebab seorang mendapatkan kebahagiaan. Wa hadhihi al-hayatut thayyibah, dan kehidupan yang baik ini. Wa rahatul qalb, dan kebahagiaan hati. Laha asbab, memiliki sebab-sebab. Mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Waddahaha asy-syekh as-sa'di biqawlih, yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dengan ucapan beliau. Wa lidzalika asbabun diniyah, dan oleh karena itu ada sebab-sebab secara agama. Wa asbabun tabi'iyah, dan sebab-sebab tabi'i. Wa asbabun amaliyah, dan sebab-sebab amaliyah. Idzan dzakara al-mu'allif thalathata anwa'in min al-asbab, maka penulis di sini menyebutkan tiga sebab di antara sebab-sebab itu. Asbabun diniyah, sebab secara agama. وهذه لا تحصل إلا للمؤمن. Dan ini tidak diperoleh kecuali oleh seorang yang beriman. وأسباب طبيعية. Dan sebab tabii. وهذه أعم وأوسع. Maka ini sifatnya lebih umum dan lebih luas. الطبيعية. Maka sebab tabii itu. إما أن تكون راجعة إلى طباع وأخلاق الإنسان. Ima dia kembali kepada akhlak dan tabiat seorang insan. فبعض الناس. Maka sebagian manusia. من طباعه. Di antara tabiat dirinya. وطبيعته التي خلقه الله عليها. Dan tabiat yang dengannya Allah menciptakan ada padanya. فيه السرور والراحة. Yaitu dia gembira dan senang. فيه المرح. Pada dirinya ada kesenangan. وعدم الضيق. Tidak merasa sempit. وعدم التضجر. Tidak merasa sedih. وعدم الهموم. Tidak merasa gundah. خلقه الله هكذا. Maka Allah menciptakan dia seperti ini. ليس عنده لا يعني لا يحمل هموما كثيرة. Dia tidak mendapatkan kesedihan yang banyak. إما لأنه واسع الصدر. إما karena dia hatinya itu hati yang lapang. وإما أنه ليس عنده مبالاة واهتمام بالحياة أصلا. Atau dia seorang yang tidak peduli dengan kehidupan sama sekali. وهذا قد يكون محمودا في أوقات ومذموما في أوقات. Maka keadaan seperti ini terkadang terpuji pada sebagian keadaan dan tercela pada keadaan yang lain. على تفصيل في هذا الأمر. Dengan rincian dalam perkara ini. لكن. Akan tetapi. من أسباب السعادة. Termasuk dari sebab kebahagiaan. الأمور الطبيعية في الإنسان. Yaitu perkara tabiat yang ada di dalam seorang insan. بعض الناس. Sebagian manusia. يحترق بيته. Mungkin terbakar rumahnya. يكون هادئا. Dalam keadaan dia tetap tenang. يأتي المطر الشديد ويغرق البيوت. Datang banjir besar, hujan deras yang menenggelamkan rumah. يخرجون ويلعبون في الماء الذي أغرق البيوت. Dia malah keluar kemudian dia bermain air yang banjir itu yang menenggelamkan rumahnya. وبعض الناس. Dan sebagian manusia. تدخل قطرات من المطر إلى بيته. Mungkin rumahnya bocor sehingga sebagian air hujan masuk ke dalam rumahnya. فيغضب غضبا شديدا. Dan dia marah dengan kemarahan yang besar. ويحصل له الضيق. Dan dia merasa sempit. والتضجر. Dia merasa sedih. وليس عنده الصبر والاحتمال. Tidak ada padanya kesabaran dan perhatian. هذه راجعة إلى الطباع. Maka ini kembali kepada tabiat manusia. فيسعد بعض الناس بأخلاقه وطباعه. Maka sebagian orang merasa bahagia karena ini adalah sifat tabiat yang ada pada dia. لكنها سعادة محدودة. Namun ini adalah kebahagiaan yang sifatnya terbatas. والثالث من الأسباب. Dan yang ketiga dari sebab itu. أسباب عملية. Yaitu sebab amali. بعض الناس sebagian manusia يسعى في أمور الدين والدنيا mereka berusaha dalam perkara agama ataupun dunia لما فيه سعادته yang padanya ada kebahagiaan mereka مثلا sebagai contoh يكون بيته ضيقا جدا mungkin rumahnya adalah rumah yang sangat-sangat sempit وعنده أولاد كثير dalam keadaan dia punya banyak anak فيسعى للتوسيع على نفسه. Maka dia berusaha untuk melapangkan dirinya. لأن من أسباب السعادة. Karena di antara sebab kebahagiaan. التي جاءت في النصوص. Yang datang di dalam nas. البيت الواسع. Yaitu rumah yang luas. هذه أسباب عملية. Maka ini adalah sebab amali. هذا من باب التمثيل. Maka ini hanya sebagai contoh saja. وفي هذا الباب أمثلة كثيرة ستأتي معنا في ثنايا الرسالة. Dan dalam bab ini ada contoh-contoh yang banyak yang akan datang bersama kita di dalam penjelasan beliau. Wa min babi tanbih aidan fil asbab at-tabi'iyyah. Dan termasuk tanbih pula berkaitan dengan sebab tabii. Dzakarna anna al-asbab at-tabi'iyyah qad yuradu biha at-tiba'u wal akhlaqu 'inda al-insan. Kita telah menyebutkan bahwasanya sebab tabii ini adalah sesuatu yang merupakan tabiat asal seorang insan. Wa qad yuradu biha. Dan terkadang pula yang dimaukan dengannya ma'nan akhar. Makna yang lain wahwa yaitu al-asbab ar-raji'ah ila at-tabi'ah yaitu sebab yang berkaitan dengan alam allati hiya al-khidar wal-ashjar waz-zuru' wal-bihar yaitu misalnya pepohonan hijau-hijauan ya, perkebunan pantai laut dan yang semisalnya al-manadhir al-khallabah al-jamilah pemandangan-pemandangan yang indah fa hadhihi min al-asbab at-tabi'iyyah maka ini juga termasuk dari sebab tabii. ولهذا مثلا oleh karena itu sebagai contoh بلاد اندونيسيا negeri Indonesia مشهورة terkenal بالمناظر الطبيعية dengan pemandangan-pemandangan yang indah الأشجار pepohonan الخضرة hijau-hijauan البحار pantai-pantainya, katsratul amtar, banyak hujannya, yarhalun nasu alafil kilohat, maka manusia mereka menempuh ribuan kilo, li ajli an yastamti'u, dengan tujuan untuk bersenang-senang, bihadhihi al-asbab at-tabi'iyyah, dengan sebab tabii yang sifatnya seperti ini, aidan min al-asbab at-tabi'iyyah al-muta'alliqah bihadha, demikian pula termasuk dari sebab tabii yang berkaitan dengan hal ini, al-la'ibu, yaitu seorang bermain-main, wal-marahu, seorang bersenda-gurau, wat-tarfihu, yaitu seorang bersenang-senang, wal-mizahu, bercanda, al-mubah, dengan sesuatu yang mubah, bainal asdiqa, di antara para teman, bainal usratil wahidah, di antara tengah-tengah keluarga, wa hakadha, dan demikian pula, hadhihi al-umur, maka perkara ini yumkin dukhuluha, mungkin untuk bisa dimasukkan, fil asbab at-tabi'iyyah, dalam perkara sebab tabii, ma hukmuha, maka apa hukumnya, mimma abahahu Allah jalla wa ala, maka ini termasuk apa yang Allah perbolehkan, faman akhadhaha 'ala al-wajhil mubah, maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang mubah, kanat sababan li sa'adatihi, maka akan menjadi sebab untuk kebahagiaannya, wa man akhadhaha 'ala al-wajhil muharram, dan barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang haram, aw balagha fiha hatta taraka al-wajibat aw al-huquq, atau dia berlebih-lebihan sehingga meninggalkan sebagian kewajiban atau sebagian hak-hak, fa innahu qad yas'adu min jihatin, maka dia mungkin mendapatkan kebahagiaan di satu sisi, وَتَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهُمُومُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى, namun akan masuk kepadanya kesedihan di sisi yang lain. إذن, oleh karena itu, الخلاصة, ringkasnya, أن الأسباب الطبيعية, bahwasanya sebab tabii, قد تكون متعلقة بطبيعة الإنسان وسروره, terkadang berkaitan dengan sifat tabiat asli manusia, bahwasanya dia adalah seorang yang periang, وقد تكون متعلقة بالطبيعة التي خلقها الله من المناظر الجميلة, dan mungkin dan terkadang yang dimaukan adalah tabiat, yaitu yang berkaitan dengan alam, pemandangan, dan yang semisalnya. وَيَلْحَقُ بِهَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ, dan dimasukkan pula dalam dua sebab ini, اللعب والمرح والمزاح البريء النظيف المباح, yaitu seorang bermain-main, bersenang-senang, bersenda gurau, dan bercanda dengan perkara yang diperbolehkan, البعيد عن المخالفات, yang jauh dari perkara yang menyelisih syariat. فالإنسان, maka seorang insan, يبذل الأسباب, maka dia berusaha untuk menempuh sebab-sebab ini, التي بها سعادته, yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaannya, وسعادة من حوله, dan kebahagiaan orang yang ada di sekitarnya, من أهل, dari keluarganya, وأبناء, atau anak-anaknya, وإخوة وأخوات, demikian pula saudara-saudara dan saudari-saudarinya, ووالد ووالدة, kedua orang tuanya, ونحو ذلك, dan yang semisalnya, ويفعل ذلك بالقدر المعقول والتوسط, maka dia melakukannya dengan kadar yang bisa dipahami dan pertengahan, دون إسراف, tanpa berlebih-lebihan, ودون تفريط, dan tidak pula dalam bentuk yang kurang padanya, يؤدي إلى الوقوع في المحظورات, yang bisa mengantarkan dirinya kepada terjatuh dalam perkara yang diharamkan, وضياع الحقوق والواجبات, dan ditelantarkannya hak-hak dan kewajiban, حتى تتم سعادته, hingga sempurna kegembiraan dirinya. فبعض الناس, maka sebagian manusia, يخرج إلى مكان مباح, dia keluar ke tempat yang mubah, لكنه قد يضيع الواجبات, namun mungkin dia menelantarkan perkara yang wajib, يكثر الخروج للنزهة, dia banyak keluar untuk perkara yang sifatnya tambahan, ويضيع أهله وأولاده, dan dia menelantarkan keluarganya dan anak-anaknya, يخرج للنزهة, dia keluar untuk perkara yang sifatnya tambahan, ويفرط في بعض الواجبات, dan dia menelantarkan sebagian perkara wajib, كالصلاة, seperti salat, والجمعة, ibadah Jumat, وغير ذلك, dan yang selainnya, وبعض الناس, dan sebagian manusia, يشدد على نفسه, dia bersikap keras terhadap dirinya, فيمنع نفسه وأهله وأولاده من الخروج إلى النزهة المباحة, dia melarang dirinya, melarang keluarganya dan anak-anaknya untuk keluar pada sesuatu kesenangan yang sifatnya mubah. Wahada laysa jayyidan, maka ini bukanlah perkara yang baik. Li'anna an-nafsa laha haqqun, karena jiwa ini memiliki haknya. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li nafsika alaika haqqan, sesungguhnya pada dirimu, pada jiwamu ada haknya. Wa inna li ahlika alaika haqqan, dan pada keluargamu mereka punya haknya. فإذا كان متيسرا لك أن تسعدهم بالأسباب الطبيعية البعيدة عن المحرمات فافعل ذلك. Dan apabila dimudahkan bagimu untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan perkara-perkara yang mubah, maka lakukan itu. ولا تشدد على نفسك. Dan jangan engkau bersikap keras berlebih-lebihan atas dirimu. ولا تشدد على أهلك وأولادك. Jangan engkau bersikap keras terhadap keluarga dan anak-anakmu. وعليك. Dan wajib atas dirimu. أن تستصلح نفسك. Agar engkau berusaha untuk menjadikan dirimu tenang. وتستصلح أهلك وأولادك. Dan menjadikan kesolehan pada dirimu, keluargamu dan anak-anakmu. بالخروج النادر. Dengan keluar dari rumah yang apa tidak sering keluar dari rumah. إلى المكان المباح. Dengan keluar kepada perkara yang sifatnya mubah. وخصوصا. Dan terkhusus. إذا كان أولادك وأهلك ممن يقيمون حدود الله. Terlebih apabila keluargamu dan anak-anakmu termasuk orang yang menegakkan hak-hak Allah. ويجتهدون في تحصيل العلم. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu. ترى أولادك وبناتك. Engkau melihat anak laki-lakimu, anak perempuanmu. حريصين على الحفظ اليومي. Mereka bersemangat untuk mengerjakan tugas harian mereka. وكتابة الواجبات. Dan menulis PR-PR-nya. والتفوق في الدراسة. Dan mereka terus berusaha berkembang di dalam pelajarannya. والحفاظ على الآداب والأذكار. Dan mereka menjaga adab-adab dan dikir-dikir. إخراجهم هنا شيء جميل. Maka mengajak mereka keluar ini adalah sesuatu yang bagus. فمن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الأسباب الطبيعية. Maka termasuk kesalahan yang terjadi pada manusia. التشديد والمنع من الخروج وحرمان النفس والأهل من الخروج المباح. Yaitu mereka berlebih-lebihan bersikap keras melarang dirinya dan keluarganya untuk keluar dari rumahnya dalam perkara yang mubah. وفي المقابل. Dan sebaliknya. خطأ آخر. Kesalahan yang lain. وهو. Yaitu. التوسع. Bermudah-mudahan. والإكثار. Dan banyak melakukan. من الخروج. Yaitu banyak keluar rumah. إما أن يكون مباحاً أو فيه ما فيه من الإشكالات. Entah dia keluar dalam perkara yang mubah atau padanya ada permasalahan dari permasalahan yang ada. Wa minal akhtai. Demikian pula termasuk dari kesalahan. An yakhruja. Seorang keluar rumah. Al insanu. Yaitu seorang insan. Bi usratihi. Dengan keluarganya. Wa qarabatihi. Dengan kerabatnya. Ila makanin jamilin. Ke tempat yang indah. Thumma yadhallu abisan. Kemudian dalam keadaan dia kaku. Wa munqabiran. Dalam keadaan dia merasa tertahan. لا يضحك زوجته. Dia tidak bercanda bertertawa dengan istrinya. ولا يمازح ابنا. Tidak bercanda dengan anaknya. ولا يلاطف بنتا. Tidak bersikap lemah lembut terhadap anak perempuannya. ويكون على هيئة الوقار. Dan dia tetap berada pada sikap yang tenang. والأدب. Dalam keadaan penuh adab. ما شاء الله. Dia ماشاء الله. نخرج إلى البحر. Kita keluar ke pantai. نذهب إلى الحديقة والغابة. Kita pergi ke kebun dan ke hutan. حتى ينظرون إلى شكلك بهذه الحالة والهيئة. Dengan tujuan untuk melihat keadaanmu dalam bentuk yang seperti ini, yang kaku. الجلوس في البيت خير. Maka keluar duduk di rumah ini lebih baik. يا أخي الكريم. Wahai saudaraku yang mulia. إذا أخرجت أهلك وأولادك. Apabila engkau keluar bersama keluarga dan anak-anakmu. لماذا تخرجهم؟ Mengapa engkau keluar bersama mereka? Al-jawab. Maka jawabannya. Li-is'adihim. Untuk membahagiakan mereka. If'al kulla ma yus'adihum. Maka lakukan segala hal yang bisa membahagiakan mereka. Bit-tariqatil mashru'atil mubahah. Dengan cara yang disyariatkan yang mubah. Laisa haraman an talaba ma'ahum. Tidak, bukan perkara yang haram engkau bermain bersama mereka. Laisa haraman an takuna anta wa ba'dhu auladika fariq wa ba'dhu al-aulad fariqan akhar. Tidak, bukan perkara yang dilarang engkau berada di satu pihak dan anak-anakmu berada di pihak yang lainnya. Ibtikar wa ikhtira' ba'd al-mut'ah wan nuzhah wal is'ad. Yaitu berlarian kemudian bermain-main dan yang semisalnya. Al-muhim, maka yang penting yakhrujuna min baitihim bihalatin. Maka keluarga ini mereka keluar dari rumahnya dalam satu keadaan. ويرجعون إلى بيتهم بحالة أحسن انشراحا وسعادة وابتهاجا. Dan mereka kembali ke rumahnya dengan keadaan yang jauh lebih baik dalam keadaan mereka gembira dan bahagia. وإياك وأن تكون على النقيض والعكس. Maka berhati-hati engkau mengambil sikap yang sebaliknya. فبقاؤك في بيتك خير. Maka Apabila seperti itu, diamnya engkau di rumahmu itu lebih baik. Idza kunta satakhruju bi auladika litubakkiyahum wa tudayyiq 'alayhim fil kharij. Apabila engkau mengajak mereka keluar dengan tujuan menjadikan mereka menangis atau menjadikan mereka merasa sempit. Min jamili aqwalil Imam Syafi'i rahimahullah. Termasuk perkataan indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-muru'atu, bahwasanya sikap muru'ah, tarkul waqari fil bustan, yaitu meninggalkan sikap tenang tatkala berada di kebun. Al-waqar alladhi yakunu al-insanu fihi fi majlisi al-ilm fi makan al-ibadah, hadha la yanbaghi fi makan an-nuzha. Maka sikap waqar, sikap tenang yang tatkala seorang diharuskan ataupun dianjurkan padanya ketika duduk di majelis ilmu, ini sikap yang tidak diinginkan tatkala seorang keluar dalam keadaan bersenang-senang. Fakama annaka fil masjid, maka sebagaimana tatkala engkau di masjid, takunu mu'addaban wa waquran, engkau di masjid, engkau duduk dalam keadaan penuh adab dan dalam keadaan tenang. Fa innaka fi nuzhati, maka ketika engkau dalam keadaan bersenang-senang, takuna latifa, takunu latifan, maka hendaknya engkau bersikap lemah lembut, wa sa'idan, engkau dalam keadaan bahagia, wa masruran, dalam keadaan senang, wa ba'idan 'anil waqar al-mutakallaf alladhi la da'iya lahu, dan engkau hendaknya jauh dari sikap tenang yang berlebihan yang tidak dibutuhkan pada tempat itu. Fa kana ulama'una, maka para ulama kita, jika kharaju ila mithli hadhihi al-amakin, apabila mereka keluar ke tempat yang semisal ini, yakunu libasuhum mukhtalifan, maka pakaian mereka berbeda, wa kalamuhum mukhtalifan, pembicaraan mereka juga berbeda, wa mizahuhum mukhtalifan, candaan mereka juga berbeda, wa tasarrufatuhum latifah, dan perbuatan mereka dalam keadaan lemah lembut, wa hakadha, dan demikian pula. Wa li hadha jaa'a 'an ba'd as-salaf, oleh karena itu datang dari sebagian ulama salaf, annal waqara, bahwasanya sikap waqar dan ketenangan ini fin nuzhati, ketika bersenang-senang, kattakhaluhi fil masjid ay ka qillatil adabi fil masjid, seperti seorang yang tidak adab tatkala berada di masjid. Idza kana hunaka rajul, apabila di sana misalnya ada seseorang, yaf'alu umuran laysat min al adabi fil masjid, dia melakukan perkara yang bukan termasuk dari adab ketika diam di masjid. Hada khilaful hikmah, maka ini menyelisihi hikmah. Li'anna al-masjid lahu mawdhi'uhu al-adab, maka karena masjid itu tempatnya adalah seorang beradab padanya. Fa idza kharaja insanun, maka apabila seorang insan dia keluar, ila an-nuzhati, kepada sesuatu yang padanya ada kesenangan, wa ta'addaba bi adabi al-masjid fi an-nuzhati, kemudian dia beradab dengan adab masjid tatkala ada di tempat itu, hadza laysa min al-hikmah, maka ini bukan termasuk dari hikmah. Fa kullu mawdhi'in, maka setiap tempat, lahu akhlaquhu wa adabuhu, padanya ada akhlak dan adab-adabnya. Fa mathalan, maka sebagai contoh, ba'dun nasi, sebagian manusia, qad ya'tihi dhaifun, terkadang datang kepadanya tamu, yusallimu 'alaihi wa yadkhul wa yajlis, mengucapkan salam kepadanya kemudian masuk dan duduk, fa yaftahu al-idha'a lid-dars mathalan, kemudian dia menyetel radio yang berkaitan dengan pelajaran misalnya, atau dia mendengar Quran. Kalamullahi azim, kalamullah adalah sesuatu yang besar, wal ilmu muhim, dan ilmu itu adalah perkara yang penting. Lakin inna li dhaifika wa li zawrika 'alayka haqqan, namun pada tamumu dan orang yang berkunjung kepadamu mereka juga memiliki hak. Ighlaquka li al-idha'ati, maka ketika engkau mematikan radiomu, wajulusuka ma'a dhaifika wa zawrika, dan duduknya engkau bersama dengan tamu dan orang yang mengunjungimu, wa muhadatsatuhu, dan engkau berbincang dengan mereka, ibadatun min al-ibadah, maka ini adalah perkara ibadah dari ibadah. Fi hadzal waqt, pada waktu itu, falnahdhar, maka hendaknya kita berhati-hati, min at-tashaddud, dari sikap keras, wal man'i, dan sikap melarang, lima fihi salahuna wa sa'adatuna, pada perkara yang padanya ada kesalehan dan kebahagiaan kita. Wal hadharu, dan hendaknya pula berhati-hati, min at-tashaddud, dari sikap keras, au min at-tawassu', atau berluas-luas, fi ma nadhunnu bihi sa'adatuna wa fihi dhaya'u dinina wa auladina, pada perkara yang kita mengira padanya ada sikap menelantarkan agama kita dan anak-anak kita. Wa min al-akhtha'i aidan fil khuruji ila al-barriyyati wan-nuzhati, Termasuk perkara yang termasuk kesalahan tatkala seorang keluar ke pantai atau yang semisalnya. An yakhruja jami'ul usrati, yaitu tatkala seluruh keluarga mereka keluar. Thumma yanshaghalu kullu wahidin bihatifih. Kemudian masing-masingnya mereka sibuk dengan HP-nya. Al manadhirul jamilah, pemandangan yang indah. Wa al amakin wal hawa' at thayyib, dan udara yang bagus. Wa qad yakhrujuna ma'a usaril ukhra, dan mungkin dia keluar bersama orang yang lain, keluarga yang lain. Fahadha, maka hal ini munshaghilun bihatifih, dia sibuk dengan HP-nya. Wa tilkal mar'atu 'indaha sadiqatuha munshaghilatun bihatifiha, dan wanita itu dia bersama temannya juga sibuk dengan HP-nya. Wa ba'dhuhunna, dan sebagian mereka. As-sama'atu fil udhun, mereka memakai earphone atau headset di telinganya. Wan nasu mujtami'un, dalam keadaan manusia berkumpul. Wan nisa' mujtami'at, dan para wanita mereka juga berkumpul. Wal banatu yal'abna wa yadhhakna, dan anak-anak wanita mereka bermain dan tertawa. Wa dhakal waladu, namun anak ini. Wa tilkal bintu, dan anak perempuan itu. Ka'annaha khashabatun musannadatun, seakan-akan dia itu kayu yang tegak. Asamma'atuha fi udhniha, earphone-nya atau headset-nya ada di telinganya. La tadri fi ayyi 'alamin an-nas yatahaddatsun, dia tidak mengetahui di alam mana manusia itu mereka berbincang-bincang. Wa hadha min al-akhta', maka ini termasuk dari perkara yang salah. Yartakibuha al-aba'u wal ummahat, yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Fi haqqi abna'ihim wa banatihim, pada hak anak-anak mereka. Wa hadha min at-tasahuli, dan ini termasuk sikap bermudah-mudahan. Min al-aba'i wal ummahat, dari para ayah dan para ibu. Fi riba'i banatihim wa abna'ihim, dalam muamalah atau pergaulan dengan anak-anak mereka. Yara ibnahu, dia melihat anaknya. Munazilan, dia sendirian. Alal hatif, dengan HP-nya. Fi baitihi, di rumahnya. Fayatrukuhu, kemudian dia membiarkannya. Al-ummu, maka seorang ibu. Rabnataha, melihat anaknya. Mu'takifatan, dalam keadaan dia bersendirian. Alal hatifi, dengan HP-nya. Fatatrukuha, kemudian dia meninggalkan, dia membiarkannya. Yakhrujul utakhrujul usar wal a'ilatul kathiratu ila an-nuzhah, kemudian keluarga besar ini semuanya keluar untuk jalan-jalan dan rekreasi. Fayajtami'ul auladu ma'al aulad, maka berkumpul anak-anak dengan anak-anak. Yal'abun, mereka bermain-main. Yas'aduna bit-tabi'ah, dan mereka berbahagia dengan pemandangan. Yal'abuna bir-rimal, mereka bermain-main dengan batu. Wa dhakal waladu hunak, namun anak itu ada di sana sendirian. Ya'ishu 'alaman akhar, dia seakan tinggal di alam yang lain. Yal'abul banat, para anak-anak perempuan bermain-main. Ma'a sadiqatihim, bersama dengan teman-temannya. Wa yatamazahna, dan mereka bersenda gurau. Wa yudkhilna as-surura 'ala ba'dihinna, dan mereka saling bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Wa tilka bijanibi 'amudin, namun di samping mereka seakan-akan ada tiang. Au bijanibi ummiha, atau di sisi ibunya. Qad akhadhat min ummiha al-hatif, mungkin dia mengambil dari uminya sebuah handphone. Min awwalil jalsati ila akhiriha, dari awal duduk hingga selesai. An-nasu yanzuruna ilaiha, manusia melihat kepada dia. Al-ummahat yanzurna ilaiha, para ummahat melihat kepada dia. Al-banat yanzurna ilaiha, anak-anak wanita melihat kepadanya. Bi kulli ajabin wa istighrab, dengan sesuatu yang aneh dan asing. Hal nalumul um, apakah kita mencela ibunya? Am nalumul bint, ataukah kita mencela anaknya? Hadhihi akhta', maka ini adalah kesalahan. Intasharat fil alami ajma', ini menyebar di alam ini di seluruhnya. Yamshil insanu, maka seorang berjalan. Wa zawjatuhu wara'ahu, istrinya di belakangnya. Hiya tadghatu 'ala al-hatif bi-telegram aw Twitter, istrinya dia bermain dengan HP, memencetnya, sibuk dengan Instagram, Telegram atau Twitter. Wa huwa yamshi kadzalika wa huwa ma'ahu hatifuhu, demikian pula si suami, dia berjalan juga dengan HP-nya. Wa aynahu fi duwalin 'adidah, kita melihatnya di berbagai negara. Wa fi manatiq mukhtalifah, dan di tempat-tempat yang berbeda. Al-muwaffaqu man waffaqahu Allah, maka seorang yang muwaffaq adalah seorang yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Wa man harisa ala i'ta'i kulli shay'in haqqahu, dan barang siapa yang semangat di dalam memberikan setiap sesuatu sesuai dengan haknya. Khulasatul amr, maka kesimpulannya. Al-asbabu diniyatun, sebab-sebab agama, وسنتكلم عنها إن شاء الله, dan kita akan berbicara dengan tentangnya إن شاء الله, dan sebab tabii, وقد يكون إلى طباع الإنسان, dan mungkin berkaitan dengan tabiat asli seorang insan, وقد يكون ما خلقه الله من المناظر الجميلة, dan mungkin bisa berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan dari pemandangan-pemandangan yang indah, والموفق, dan orang yang mendapatkan taufiq, من أعطى كل شيء حقه, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. قال الثالث رحمه الله الأسباب دينية, berkata beliau yang ketiga sebab agama, وأسباب طبيعية, sebab tabii, وأسباب عملية, dan sebab amali. قال السعدي رحمه الله, berkata السعدي رحمه الله, ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين, tidak mungkin terkumpul ini semuanya kecuali bagi seorang mukmin. الطبيعة, sifat tabii, قد تكون في صفة الإنسان ولو كان كافرا أنه فيه السرور والراحة وعدم الضيق والغضب. Mungkin ada pada seorang kafir, dia adalah seorang yang riang gembira, tidak merasa sempit dan susah. Lakinnahu la tujad indahu al-asbab ad-diniyah. Namun tidak ada pada dirinya sebab agama. Li'annahu qad kafara billahi wa rasulih. Karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Al-asbab al-amaliyah. Sebab amali. Anwa'. Bermacam-macam. Qad yujadu ba'dhuha 'inda al-kafir. Terkadang sebagainya didapati pada orang-orang kafir. Qad yujadu ba'dhuha 'inda al-'asim. Terdapat didapati sebagainya pada orang yang bermaksiat. Lakinna thalathata al-asbab. Namun tiga sebab ini, la tajtami'u illa lil mu'minin. Tidaklah terkumpul kecuali pada seorang mukmin. Wal iman huwa al-asas. Dan iman itu adalah pondasinya. Kama sayati ma'ana fil wasilati al-ula bi'idznillah. Sebagaimana yang akan datang bersama kita pada wasilah yang pertama bi'idznillah. Qala as-Sa'diyyu, berkata As-Sa'di, wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Dan tidak mungkin terkumpul semuanya ini kecuali pada kaum mukminin. Wa amma man siwahum. Adapun pada selain mereka. Fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin. Mungkin mereka mendapatinya pada sebagian sisi dan sebab. Yujahidu uqala'uhum alaihi. Yang mana orang-orang pintar mereka berusaha untuk mendapatkannya. Fatathum min wujuhin anfa. Maka akan terlewatkan dari mereka sisi yang lebih bermanfaat. Wa athbat. Sisi yang lebih langgeng. Wa ahsan. Sisi yang lebih baik. Halan. Baik ketika itu. Wa ma'alan. Ataupun di waktu yang akan datang. Idzan ghairul mu'minin. Maka kesimpulannya selain kaum mukminin, makna kalam Syekh, yakni makna ucapan Syekh di sini, anna ghairal mu'minin, bahwasanya selain kaum mukminin, yajtahiduna ijtihadan katsiran, mereka sangat-sangat berusaha, wa uqalauhum, dan orang pintar dari mereka, imma bi ta'lifil kutub, imma dengan menulis kitab-kitab, anis sahadati, tentang kebahagiaan, wa imma bi dzikril wasaili, atau menyebutkan kiat-kiatnya, wa imma bi fi'liha wa tatbiqiha, atau mereka melakukannya dan menerapkannya. Lakinnaha, akan tetapi, tafutuhum asbabun 'azimatun min asbabis sa'adah, terlewatkan dari mereka sebab yang besar dari sebab-sebab kebahagiaan. Ma sifatul asbab allati tafutu ghairal mu'minin, apa sebab yang terlewatkan dari seorang yang bukan muslim? Asbabun, yaitu sebab, anfa'u, yang lebih, yang paling bermanfaat, minal ladzi ijtahadu fi ijadihi, dari apa yang mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Wa athbatu, dan lebih langgeng, ay thabitatun wa qawiyyatun la tazul, yaitu sesuatu yang langgeng, yang kuat dan tidak akan hilang. Wa ahsanu halan, dan lebih baik keadaannya, fil waqti alladhi yaf'alunahu, pada keadaan yang mereka melakukannya, ghairuhum minal mu'minin, dalam keadaan selainnya dari kalangan kaum mukminin, yaf'aluna asbaban, mereka juga melakukan sebab, yas'aduna biha a'zama min sa'adatihim, mereka mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan mereka, fi dzalikal waqt, pada waktu itu, wa ma'alan, dan di waktu yang akan datang, ay fi ma ba'd, yaitu di waktu yang setelahnya. Ghairul mu'minin, maka selain kaum mu'minin, qad yas'adu dhalikal waqt wa yash'uru birrahah, mungkin dia merasakan kebahagiaan dan rahah pada waktu itu, indama yashrabul khamr, ketika mereka minum khamr, yadhunnu annahu masrur, mereka mengira mereka ini bahagia, indama yaltaqi bi sadiqatihi mimma harrama Allah, ketika mereka bertemu dengan teman-teman perempuannya yang termasuk dari orang yang Allah haramkan atas mereka, yadhunnu annahu qad istamta, mereka mengira mereka ini sedang bersenang-senang. Ba'da zawali hadhihi al-mut'ah, ketika hilang kenikmatan ini, yahjumu alaihi al-hammu wal-ghammu wal-dhiqu wal-syaqa', maka akan menimpa dirinya kesedihan, kegundahan dan kesengsaraan. Al-khulasatu, maka kesimpulannya, As-sa'adatu tammatu, maka kebahagiaan yang sempurna. Was-sururul kamilu, dan kesenangan yang lengkap. La yahsulu, tidaklah diperoleh. Illa li ahli al-imani as-sahih, kecuali mereka ahlul iman yang sahih. Wa ahli taqwa wal istiqamah, dan ahli taqwa dan ahli istiqamah. Idza badalu al-asbaba as-sahihah, apabila mereka menempuh sebab-sebab yang sahih. Thumma innahum, kemudian mereka. Mutafawituna fi hadhihi as-sa'adah, mereka berbeda-beda tingkatannya di dalam memperoleh kebahagiaan. Wa laysa ma'na, dan bukanlah maknanya. Annahum su'ada, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Annahu la yahsulu lahum dhiq, kemudian tidak merasakan kesempitan. Wa la alam, tidak pula rasa sakit. Wa la ghairu dhalik, dan tidak selainnya. Yahsulu lahum, ini menimpa mereka pula. Walakinahu la yu'athiru ta'thiran kabiran fi sa'adatihim, namun itu tidak mempengaruhi dengan pengaruh yang besar akan kebahagiaan mereka. Fa'al-qadru, maka kadar. Wal-asbabu, dan sebab-sebab. Allati dhakaraha ghairul mu'minina, yang disebutkan oleh selain kaum mukminin. Litahsili as-sa'adah, untuk mendapatkan kebahagiaan. La tahsulu biha as-sa'adatu at-tammatu fid dunya, tidak akan mendapatkan dengannya kebahagiaan yang sempurna di dunia. Wa la tahsulu biha an-najatu fil akhirah, tidak akan mendapatkan dengannya keselamatan di akhirat. Fahiya sa'adatun, maka itu adalah kebahagiaan. Mahsuratun, yang terbatas. Muaqqatatun, yang waktunya singkat. Ya'qubuha alamun wa syaqa'un wa ta'asa, yang setelahnya akan diikuti oleh kesengsaraan dan kesedihan. Wa ma dzakaruhu minal wasa'il, dan apa yang disebutkan oleh mereka dari sarana-sarana. Allati dzakarahu al-kuffar, yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Fiha al-haqqul maqbul, di sana ada sesuatu yang hak yang diterima. Wa fiha al-batilul mardud, dan di sana ada kebatilan yang ditolak. Wal haqqul maqbul alladhi dzakaruhu, maka kebenaran yang diterima yang mereka sebutkan. Laisa ala akmalil wujuh, tidak pada sisi yang sempurna. Wa huwa mawjudun ala akmalil wujuh fi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan itu pada hakikatnya ada pada kitabullah dan sunnah rasulnya dalam sisi yang lebih sempurna. Wa hum fi ma bainahum min al-kuffar yatanaqaduna fi hadhihi al-asbab, dan mereka sendiri di antara orang-orang kafir mereka saling berselisih pendapat tentang sebab-sebab ini. Faedah, faedah kullu sababin yadhkuruhu al-kuffar lis-sa'adah, setiap sebab yang disebutkan oleh mereka orang-orang kafir. Fil Qur'an was sunnati ma huwa anfa'u wa akmalu minhu, maka ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuatu yang lebih bermanfaat darinya. Wa fi ad-din wal iman, dan di dalam agama dan keimanan. Ma yuhassilu as-sa'adata ad-diniyata wad dunyawiyyah, yang bisa menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amma as-sa'adatu, adapun kebahagiaan. Indal kuffar, di sisi orang-orang kafir. فَإِنَّهَا تَخُونُ وَتَخْذُلُ أَصْحَابَهَا فِي أَحْوَجِ الْأَوْقَاتِ, maka dia akan berkhianat kepada pemiliknya pada waktu yang sangat dibutuhkan. وَتُوقِعُهُمْ, yang dan menjatuhkan mereka. فِي الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَالْأَلَمِ, pada kesempitan, rasa sakit dan kesempitan. وَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَثِيرٌ, dan pembicaraan dalam hal ini adalah sangat banyak. وَالْوَقْتُ قَدْ أَدْرَكَنَا, dan waktu telah habis. فَنَقِفُ هُنَا, maka kita cukupkan sampai di sini. Wa nukmilu insyaallah fil liqa'il qadim, dan kita akan melengkapinya dan menyempurnakannya di pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika.